Kadang syahdu, gejolak di dalam jiwa. Kau dan aku seirama, senada di dalam cinta. Sama-sama merasakan kecewa dalam asmara. Jangan biarkan hatimu terluka, merana, membara hanya karena ulah asmara. Jangan biarkan dirimu tercekam, terhempas, terkuras hanya karena kasih yang semu. Kita sama-sama menanti kekasih yang ingkarkan janji. Kita sama-sama dilanda takdirkan sama. Mungkinkah asmara menjelang bermakna? Mungkinkah cinta antara kita? Kecewa dalam asmara. Jangan biarkan hatimu terluka, merana, memara hanya karena ulah asmara. Jangan biarkan dirimu tercekam, terhempas, terkeras hanya karena kasih yang semu. Kita sama-sama menanti kekasih yang ingkarkan janji. Sudah nasib kita ditakdirkan sama. Mungkinkah asmara menjelang bermakna?